Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Muharram 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 September 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor berapa? 35 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Maka hari ini kita akan memasuki hadis selanjutnya, yaitu hadis nomor 36. Hadis itu berbunyi, wa an Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhuma qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahal bin Sa'ad. Sinten? Sahal bin Sa'ad. Semoga Allah meridai beliau berdua. Beliau bercerita, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seseorang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin, ajarkan padaku sebuah amalan, idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbaninnas. Ajarkan padaku suatu amalan yang kalau aku praktekkan amalan tersebut, maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jadi dia pengen mendapatkan cinta dari Khaliq dan cinta dari makhluk. Ya, cinta dari langit dan cinta dari bumi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah, bersikap zuhudlah di dunia, bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Nabi SAW melanjutkan, wazhad Fima indan nas yuhibbukan nas. Dan bersikap zuhudlah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bersikap zuhudlah dengan apa yang ada di tangan orang lain. Niscaya engkau akan dicintai oleh mereka. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Hadis ini bagus sekali kandungannya. Namun karena ini hadis baru dan sahabat yang meriwayatkan juga baru muncul, maka kita akan bahas biografi sahabat tersebut terlebih dahulu. Siapa tadi? Sahal bin Sa'ad. Nama lengkap beliau adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi Al-Ansari. Sinten? Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi Al-Ansari. Coba diulang. Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi Al-Ansari. Sambung apa? Pekan depan ditanya masih ingat enggak? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat belakangnya Al-Ansari, berarti beliau dari golongan Ansar. Berarti asli Madinah. Berarti asli Madinah. Ketika Rasulullah SAW wafat, usia beliau sekitar 15-an tahun. Ketika Rasulullah SAW wafat, usia beliau sekitar 15-an tahun. Berarti beliau lahirnya 15 tahun sebelum siapa? Rasulullah SAW wafat. Ya. Sahal ini aslinya namanya bukan Sahal. Aslinya namanya bukan Sahal. Siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Hazen. Siapa? Hazen. Tapi sama Rasulullah SAW disuruh diganti namanya. Diganti dengan apa tadi? Sahal. Kenapa? Apakah karena sakit-sakitan? Orang hari-hari? Bukan. Karena nama Hazen itu maknanya gak baik. Hazen itu artinya susah, sulit, sedih. Itu arti apa? Hazan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan kalau ketemu dengan nama-nama yang tidak baik, maka beliau memerintahkan agar nama itu dirubah. Entah itu nama orang, entah itu nama tempat, entah itu nama kota, entah itu nama kampung. Panjenengan ingat Madinah itu aslinya apa? Yathrib. Yathrib artinya apa? Artinya adalah jelek. Apa artinya? Jelek. Ya. Atau arti yang lain adalah rusak. Milih sing ndi? Jelek apa rusak? Enggak dua-duanya. Maka Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ketika beliau mendekati kota Madinah, maka beliau mengatakan, hadihi toibah. Kenapa? Toibah. Diganti sama Nabi SAW dengan toibah. Toibah itu artinya adalah indah, baik, subur, bagus. Jadi Nabi SAW memerintahkan orang ini, siapa? Sahal, yang aslinya namanya Hazan, disuruh diganti. Jadi di sini Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita agar memperhatikan nama. Kalau baru lahiran, panjenengan baru punya anak, maka aja senemune. Ya. Anu Selasa Pahing ya Pahing. Jumat Kliwon ya Kliwon. Aja senemune. Ya. Konek bareng lahirane karo sapine engko gudel iku ya. Jangan. Ya. Karena nama ini akan terus menempel di dalam diri anak kita. Ustaz gimana Ustaz? Aku wis kadung jenenge kaya iki diganti. Sudah tua ndak apa-apa diganti. Ya. Jadi ganti nama itu bukan karena sakit-sakitan atau bukan karena baru pulang haji. Ada sebagian orang loh nyong kayane Haji Tono ora kepenak temen ya. Padane ya, nuwun sewu nek ana sing ngepasi lho. Ini mboten sengaja lho, nggih. Diganti apalah sing keren mandan Arab-Arab gitu. Enggak, ganti nama itu enggak ada hubungannya sama orang pulang haji. Ganti nama itu enggak ada hubungannya sama orang sakit-sakitan. Ganti nama itu karena artinya tidak baik. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur salah seorang sahabat untuk mengganti namanya. Apa kata dia? Ma ana bi mughayyirin isman sammanihi abi. Aku enggak mau ganti nama yang sudah dikasih sama bapakku. Padahal Nabi SAW nyuruh orang ini untuk ganti nama. Karena nama yang beliau pakai itu nama yang tidak baik. Maknanya jelek. Tapi dia ngotot, gak mau. Saya gak mau, ini nama kesayangan dari bapak saya. Betul dia gak mau. Apa akibatnya? Fama zalat final huzunatu ba'du. Setelah kejadian itu, karena kami, saya tidak mau mengganti namaku tersebut, maka habis itu urusan kami selalu sulit. Urusan apa aja ruwet. Maka nama itu sangat berpengaruh. Loh, enggak repot, ganti kie, ya enggak apa-apa. Ya. Kan cuma kecapil aja kan. Habis itu paling kan ganti KTP, apa maning? SIM akeh ya. Ya enggak apa-apa, urusannya jadi mudah semua. Ya. Jadi kasih nama itu yang baik-baik. Ya. Masa panganan jenengane setan. Wonten. Ya. Lu ngapa sih pakai setan? Ya. Apa enggak ada yang lain? Yo serem, yo enggak perlu tuh apa tahu perlu setan apa? Kasih nama yang baik gitu. Kasih nama yang baik walaupun itu cuma rumah makan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kota saja diganti sama Nabi namanya. Sallallahu alaihi wasallam karena beliau melihat namanya jelek isinya, kandungannya. Baik. Jadi Sahal itu aslinya namanya siapa? Hazan. Sejak kecil Sahal ini termasuk sahabat yang tekun untuk mengikuti aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat kecil beliau sudah menghadiri baiat. Baiat itu adalah janji setia sejak kecil beserta dengan beberapa orang saudaranya. Ketika ada pengumuman berangkat jihad, dan itu terjadi di perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Maka Sahal pun berangkat bersama dengan pasukan yang ada, dan saat itu beliau adalah pasukan atau tentara yang terkecil. Di antara sekian banyak tentara, beliau adalah tentara yang terkecil. Terus kalau kecil itu ngapain? Beliau cerita sendiri, fakuntu syafratahum. Maka saat aku dalam peperangan tersebut, aku menjadi pembantu para pasukan. Jadi karena beliau merasa memang belum punya keahlian untuk perang, maka beliau berangkat untuk bantu-bantu. Ya, bantu-bantu apa saja. Mungkin bantu nyiapin makanan, mungkin bantu nyiapin minuman, mungkin bantu ngobatin orang yang kena luka. Mungkin ini, mungkin itu, pokoknya Mr. Everything. Ya, pokoknya butuh apa saja sudah. Ya. Yang penting untuk kebaikan. Itu sejak kecil. Ya, sejak kecil. Sehingga kehidupan Sahal ini dipenuhi dengan amal-amal kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur Sahal sehingga beliau itu wafat di umur sekitar 100-an tahun. Dan kata para ahli sejarah, beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah. Dari sekian ratus atau ribu sahabat, beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah. Seandainya saat Rasul SAW wafat usia beliau 15-an tahun, berarti beliau setelah Rasul SAW wafat hidup berapa tahun? 85 tahun. Sekitar 100-an tahun beliau baru wafat. Sehingga beliau pernah berkata, bahwa setelah aku wafat nanti, maka kalian tidak akan pernah lagi mendengar ada orang mengatakan sami'tu Rasulullah SAW qal. Kata beliau, lau mitu lam tasmau ahadan yaqulu qala Rasulullah SAW. Setelah aku wafat nanti, kata beliau, kalian tidak akan pernah lagi bisa mendengar ada orang berkata aku mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda. Karena yang bisa mengucapkan seperti itu hanya siapa? Sahabat Nabi. Kalau kita cuma bisa apa? Rasulullah SAW bersabda. Apa ada di antara kita yang berani mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda? Itu hanya bisa diucapkan oleh siapa? Sahabat Nabi SAW. Maka kata beliau, kalau aku nanti mati, maka tidak ada lagi yang bisa mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, karena beliau adalah sahabat yang terakhir wafat. Banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau, dan hadis-hadis yang beliau bawakan isinya luar biasa cakep-cakep. Salah satunya adalah hadis yang akan kita pelajari insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kali ini kita akan membawakan beberapa hadis yang beliau riwayatkan. Ada sekitar berapa puluh hadis yang beliau riwayatkan. Contohnya adalah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini redaksinya Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan sama Sahal bin Sa'ad, maudhi'u sawtin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya kalian mendapatkan jatah tempat di surga, luasnya hanya cukup untuk naruh cemeti. Tahu cemeti? Pecut. Pecut niku ukuran pinten biasanya? Pecut kan segini ya. Ini lebarnya. Ini berapa lebarnya? Pinten? 5 cm ya. 5 cm. Kali berapa? 1 meter. 5 cm kali 1 meter. Kamu dapat tempat segitu di surga, itu lebih istimewa dibandingkan dunia seisinya. Maudhi'u sawti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Andaikan kalian mendapatkan tempat di surga luasnya cuma seperti tempat naroh cemeti, maka sungguh tempat sesempit itu lebih istimewa daripada dunia seisinya. Sehingga apa yang kita rasakan di dunia ini saat ini, seluruh kenikmatannya gak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang Allah sediakan di dunia, di surga. Maka bersyukurlah orang-orang yang tidak tertipu dengan indahnya dunia. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia, boleh. Nanti kita akan jelaskan hadis yang mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah, bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Itu bukan artinya kita harus jadi orang zuhud, itu bukan artinya kita harus jadi orang miskin, kere, bukan. Mispersepsi kalau misalnya orang memahami zuhud itu harus jadi orang kere. Tapi nek wis gawane kere ya wis. Gak mesti Anda yang miskin itu lebih zuhud dibandingkan apa? Yang kaya. Dan belum tentu juga Anda yang kaya itu zuhud, belum tentu juga. Ya. Sing kere beurung mesti zuhud apa maning? Sing sugi, ya gak mesti. Bukan masalah kaya atau miskin. Maka bersyukurlah bagi mereka yang tidak tertipu dengan indahnya dunia ini, karena sungguh seandainya kita masuk ke dalam surga nanti, maka itu jauh lebih istimewa daripada dunia seisinya. Ini salah satu yang dibawakan oleh beliau. Hadis lain yang dibawakan oleh beliau juga, Sahal bin Sa'ad, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan isnadnya dinyatakan sahih oleh beliau, bahwa Rasulullah SAW bersabda, atani Jibrilu faqal, barusan Jibril mendatangiku. Mendatangi sinten? Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah selama apapun, sungguh engkau pasti akan mati. Sepanjang apapun umur seseorang pasti akan mati. Jangankan kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya 60-an tahun. Umat-umat sebelum kita saja yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Nabi Nuh alaihi salam berapa umurnya? Berapa? 950 tahun. Kata siapa? Hah? Itu dakwahnya. Masa beliau berdakwah itu 950 tahun. Umurnya enggak tahu saya. Jadi beliau berdakwah selama 950 tahun. Berarti usianya berapa? Ya katakanlah misalnya 1000 tahun gitu. Bayangkan. Akhirnya wafat juga. Apalagi yang saya sama jenengan sing pol-pole ya 80, 90. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Kata Nabi SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Siap-siap gue sing wis 50 sanga. Berarti sing ngisi 15 ora siap-siap. Siap-siap kabeh. Saya sering nyampaikan bahwa mati itu enggak kenal umur. Bluluk ya bisa baik tiba, mbok. Ya. Bluluk tiba, degan tiba, apa maning? Cengkir tiba, kelapa tiba, terus manggar. Kelapa tua artinya apa? Namanya apa? Kiring tiba. Sing mati ora sing kiring-kiring tok. Bluluk be degan malah ora sing degan-degan ki siap-siap ge. Ya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah selama apapun, sungguh engkau pasti akan mati. Kemudian apa kata Jibril? Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun, sungguh engkau pasti akan berpisah dengannya. Cintailah siapapun, sungguh engkau pasti akan berpisah dengannya. Siapapun yang kita cintai pasti akan berpisah. Ya. Jangankan kucing. Ya, kan banyak ada orang kan punya keluarga salah satu anggotanya adalah kucing. Sayang banget. Ya. Bareng mati, oh mati ya Allah, melasi teman. Yes, bakalan mati. Jangankan kucing, bojone bareng mati kok. Istri yang sangat kita sayangi, suami yang sangat panjenengan sayangi, itu bakalan mati. Anak yang kita sayangi bakalan mati. Semuanya akan mati. Makanya mencintai sesuatu itu gak usah berlebihan. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah sesuatu yang engkau cintai secara proporsional. Gak usah berlebihan. Karena bisa jadi orang yang engkau cintai suatu hari akan engkau benci. Wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah seseorang secara proporsional. Karena bisa jadi suatu hari nanti orang yang kamu benci akan berubah menjadi orang yang kamu cintai. Jadi cinta sama istri biasa aja. Biasa aja gimana maksudnya? Ya gak usah berlebihan. Sehingga nanti ketika Anda berpisah dengan istri Anda, juga tidak terlalu shock. Ya. Jadi saya tidak mengajarkan untuk tidak mencintai istri, bukan, tapi cintailah istri secara proporsional. Ada sebagian orang ketika ditinggal wafat sama istrinya, lah nyongar bujang nanti mati. Ya ora apa-apa. Tapi kalau memang Anda masih bisa nikah, kenapa enggak? Gitu loh. Tapi kan dulu sudah berjanji, Ustaz, sehidup semati, ora-ora. Enggak mungkin. Yang ada si hidup mati dewek-dewek. Ya. Oke lah hidup bareng. Nanti kalau mati sendiri-sendiri, apa Anda betul-betul akan nemeni istri nanti kalau mati di kuburan? Kan enggak. Paling juga 5 menit. Ya mantan member ya 10 menit lah. Gue member-mempernya. Setelah itu pulang sudah. Ya. Ada sebagian orang sulit sekali untuk move on. Ya. Sulit ya. Ya kalau meninggal sudah sedih-sedih ya. Masa enggak sedih sih? Wong ibunya anak-anak masa enggak sedih? Nek enggak sedih malah diragukan itu. Ya. Bojone mati malah seneng, alhamdulillah. Ya. Jangan, sedih wajar, tapi enggak usah berlebihan. Karena setiap yang kita cintai pasti kita akan berpisah dengannya pasti. Fa innaka mufariquh, engkau pasti akan berpisah dengannya. Terus apa kata Jibril? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah semaumu. Subhanallah. Apa? Berbuatlah semaumu. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Tapi ingat, engkau pasti akan mendapatkan ganjaran. Engkau pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Hadis ini tidak difahami supaya kita berbuat sekarpe dewek. Pengen zina ya zina, pengen mendem ya mendem. Kan Nabi SAW katakan berbuatlah sekehendakmu. Ini adalah ancaman sebenarnya. Fa innaka majziyun bihi, sungguh apapun yang kamu lakukan akan ada balasannya. Siapa nandur? Ngunduh. Orang nandur? Orang ngunduh. Orang nandur ngunduh, nyolong gue jenengane. Ya. Ya kecuali kalau beli di pasar itu lain masalah. Orang nandur pelem, ngunduh pelem, peleme siapa? Pelem tanggane yang nyolong namanya. Siapa menanam dia akan mengetam, dia akan memetik. Kalau kita menanam kebajikan, maka kita pun insya Allah akan menuai kebajikan. Sebaliknya kalau kita menanam kejahatan, maka kita pun akan menuai kejahatan. Siapa yang berbakti dengan orang tuanya, maka dia akan dibekteni sama anak-anaknya. Dan siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia pun akan didurhakai oleh orang tuanya, oleh anak-anaknya. Masa lima anak ngurusi bapak satu gak bisa? Lima anak ngurusi bapak satu gak bisa? Dulu bapak satu ngurusi lima anak bisa. Sekarang lima anak ngurusi satu orang gak bisa. Terlalu jahat anak-anak seperti itu. Mengurusi bapak kok pediren, pediren siapa artinya? Saling apa? Saling lempar-lemparan. Kok baiklah. Loh maksudnya nyong maning. Wis nengkene seminggu terus gantian kok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak macam apa yang seperti ini? Ya. Anda ketika enggan untuk ngurusi orang tua Anda, tunggu saatnya anak-anak Anda akan enggan untuk ngurusi Anda. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendakmu, sungguh engkau akan mendapatkan balasan atas apa yang kamu kerjakan. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu akan dia dapatkan dengan qiyamul lail. Dengan apa? Tahajud. Jadi kalau pengen mulia, tahajudlah. Bukan dengan mengejar jabatan anu, jabatan itu. Bukan dengan berusaha untuk memakai topeng seindah mungkin. Bukan. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka qiyamul lailah, tahajudlah. Disitulah seseorang akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian ditutup oleh malaikat Jibril, wa'izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Dan kehormatan seseorang akan dia dapatkan ketika dia tidak gampang minta-minta sama orang lain. Kalau pengen terhormat, jangan gampang apa? Minta-minta. Dan inilah inti dari nasihat yang hadis yang akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Hendaklah engkau bersikap zuhud dengan apa yang ada di tangan orang lain, niscaya engkau akan dicintai oleh mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadith yang lain yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadith ini menceritakan tentang salah satu kejadian di Padang Mahsyar. Salah satu kejadian di Padang Mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Akan datang manusia-manusia ke telagaku. Akan datang manusia-manusia ke telagaku. Aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Akan tetapi begitu mereka sudah mendekat, mereka pun dihalangi untuk maju lebih dekat lagi. Alias mereka enggak boleh mencicipi air telagaku. Fa'akulu innahum minni. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, mereka umatku, mereka bagian dariku. Kenapa enggak boleh ikut minum di telagaku ini? Fayuqalu, maka dijawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau wafat apa tingkah pola mereka. Engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ada-adakan setelah engkau wafat, wahai Muhammad. Maka kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah jauh-jauh. Jangan pernah mendekat-dekat manusia merubah-rubah ajaranku setelah aku wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Jadi hadis ini terdapat sebuah peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan ajaran yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple beribadah dalam agama kita. Tinggal jalankan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, simple. Yeah. Dengan bantuan keterangan dari para ulama Islam, yeah, yang berkompeten di bidangnya, yeah, bukan tukang tambal ban, kondandani operasi ring jantung. Ya. Itu yang terjadi sekarang. Orang bukan ulama dikupas pemikirannya tentang agama. Dia kan tukang tambal ban kon dan ini bocor jantung. Ya. Enggak ilmiah babar blas. Kalau mau mengupas pemikiran orang tentang agama, ya kupas pemikiran ahli agama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Wong insinyur. Spesialisasinya bukan urusan agama, kok dikupas pemikiran tentang agama ini gimana? Ya. Akhirnya terjadilah sesuatu yang sudah baku dirubah. Ya. Yang halal jadi apa? Haram. Yang haram jadi halal. Ya ini namanya mengubah ajaran agama. Cuma gara-gara rebutan receh. Mengais-ngais proyek musuh-musuh Islam untuk merusak Islam. Cuma gara-gara rebutan proyek yang dibikin oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Terus akibatnya Anda jadi enggak bisa mencicipi telaga Rasul SAW. Demi Allah, rugi serugi-ruginya. Berapa sih receh yang dikasih sama mereka? Sampai beraninya mengatakan sesuatu yang halal jadi apa? Haram, yang haram jadi halal. Pira, dibayar pira. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Zaman apa? Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'la wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.